Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya, ibu mertua saya memisahkan saya dan suami, bahkan mengancam saya durhaka seumur hidup jika kami bersama lagi. Ketika kami bertengkar, suami selalu mengadu kepada ibunya, sehingga ikut campur dalam rumah tangga kami. Buya, bagaimana status pernikahan saya? Apakah saya durhaka jika saya dan suami bersatu lagi? Baik. Pasangan suami istri mau dipisahkan oleh orang tuanya. Baik, yang perlu kami tekankan di sini adalah, hei para pengantin-pengantin baru yang baru belajar, kalau Anda punya masalah, termasuk yang bertanya, jangan gampang-gampang disampaikan kepada ibu bapakmu. Sebab ibu bapakmu itu memandangmu dengan kasih dan cinta. Anda seorang perempuan, lagi ribut sedikit sama suami, lapor ke ibu, ibu marah, jadi kamu digituin ya? Nah, akhirnya menantunya jadi takut sama mertuanya. Oh, enggak ada masalah saja pada takut kok namanya mantu sama mertua, apalagi dimarahin sama mertuanya. Anda yang bikin gara-gara. Jadi kalau punya masalah jangan dikit-dikit cerita ke ibu, sebab ibu itu memandang dengan cinta. Kamu anakku yang aku gedekan, sama, apalagi Anda laki-laki. Anda laki-laki punya masalah sedikit dengan istri, cerita ke ibu, ibu merasa tersinggung, jadi kamu digituin. Hah, menantu udah bener gini-gini, dilabrak mantunya. Takut akhirnya, mulai hari itu sudah tidak indah lagi. Makanya kalau punya masalah, jangan dikit-dikit cerita ke ibumu sama bapakmu. Hei pengantin-pengantin baru, pengantin tua juga sama. Cuman kadang-kadang gampang cerita, dikit-dikit cerita, dikit-dikit cerita. Giliran bermasalah bingung kan? Kenapa? Sesuai dengan cerita. Apalagi ceritanya kadang-kadang cerita pembelaan. Sudah tahu yang salah dia, kadang-kadang membela. Kok tambah marah itu nanti. Orang tua, baik. Ini maka dari itu himbauan, kalau Anda punya masalah, Anda tahan dulu. Belum waktunya Anda cerita kepada orang tua. Kalaupun harus bercerita untuk menyelesaikan masalah, upayakan nanti cari hakam penengah ya. Penengah dulu deh, kalau orang tua itu, mohon maaf, orang tua itu susah adil kadang. Karena apa? Kecintaan kepada anak yang dirawatnya dari kecil kok. Apalagi cerita darimu berlebihan. Didorong saja, saya ditendang. Apa? Nah ini berbeda. Ini jadi hati-hati ya. Dan banyak kita menemukan permasalahan terjadi adalah yaitu seorang anak dikit-dikit cerita sama ibunya, dikit-dikit cerita sama ibunya, sampai terjadi perceraian dan kita menyaksikan banyak. Bukan sekedar ini ada. Kita banyak menyaksikan biasanya adalah karena sang anak sering cerita ke ibunya atau bapaknya. Akhirnya apa? Ibu bapaknya ribut dengan menantunya. Menantunya sudah gak nyaman lagi. Ngapain saya teruskan? Nah ini gara-garanya. Bisa jadi seorang Anda, seorang laki-laki, punya masalah sedikit sama istrinya, pengecut. Nyelesaikan gak bisa, lapor ke ibu. Pitik kate. Ayam kate itu beraninya di rumah dewe. Nah, ini sama ibunya, wani. Tapi lu nyelesaikan sama istrinya gak berani. Akhirnya ceritanya sama ibunya. Nah, akhirnya ibunya ngambil keputusan, cerai saja dia, tinggalin. Hah, bingung kan dia? Cerai. Nah, sekarang masuk pertanyaan. Ini mukaddimah. Bagaimana jika ada orang tua menyuruh seorang anak menceraikan istrinya? Apakah harus penuhi? Jawabannya tidak. Karena Anda sudah menikah dan dengan perjanjian yang disaksikan oleh Allah. Anda tidak boleh dan haram dosa mencerai istri kecuali alasan syar'i. Gak boleh main-main. Biasanya ada orang mempermudah masalah ini karena bapakmu yang menyuruh ibumu. Iya, tapi urusan pernikahan babnya beda. Karena sudah engkau ambil istrimu perjanjian dengan ikatan yang sah di hadapan Allah. Gak bisa dibubarkan sebegitu saja kecuali istri terbukti dia nuzus, gak mau taat, bandel, melakukan keharaman, mabuk, gak sholat. Ini babnya beda. Istri benar dan sebagainya mau diserai, gak bisa. Ada berhujjah. Ya ini biasanya hujjahnya dipakai apa? Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyuruh anaknya untuk mencerai istrinya. Ini yang sering dipakai hujjah. Sayyidina Umar pernah, memang betul Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyuruh putra beliau untuk menceraikan istrinya. Baik. Jawaban yang akan kami sampaikan, saya ingin tahu mana orang tua yang ada di hari ini yang punya ilmu kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu menyuruh tentu sudah ada pertimbangan lain. Apa pertimbanganmu? Hanya emosi saja, cemburu, marah, langsung suruh mencerai. Apa ilmumu? Jangan sok menyamakan dirimu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu menyuruh putranya mencerai, Umar bin Khattab seorang faqih, alim, dekat dengan Nabi. Bukan asal ngomong. Tapi kalau kita, siapa kita? Gak bisa itu dipakai alasannya. Ibu saya juru saya mencerai, harus saya cerai kalau gitu. Gak bisa. Babnya beda. Karena engkau sudah menikah dengan ikatan yang benar dan dulu orang tua juga merestui, gak boleh orang tua ikut campur masalah perceraian ini nanti. Hati-hati wahai para orang tua. Paling hebat orang tua itu bagaimana mendamaikan, bukan malah meracuni untuk bisa bercerai. Selesai ya, karena sudah terjadi akad. Mencerai itu gak gampang, kecuali memang ada pelanggaran syariah. Menjadi diperkenankan perceraian, itu saja. Wallahu a'lam bissawab.